اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على Thank you. Baby. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني الفكر إليك يا رب انت عني عني ظني وضعف فيا فيا أسيل وانت رب رب قوي. أنا الفكر إليك يا رب انت عني عني ظني وضعف فيا فيا أسيل وانت Oh. خير المرسلين حبيبي محمد خير المرسلين. حبيبي محمد خير المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, monggo ingkang taksih jumeneng wonten margi, kita suwun pinarak lenggah wonten majelis ingkang sampun kasadiaaken. Mbok bilih tempatipun taksih wonten, taksih saged mlebet wonten ing balai desa. Juga dateng para hadirin ingkang nembe rawuh, mbok bilih badhe ngersakaken risalah Ratibul Haddad saged mendhet wonten ing meja tamu, wonten ngajeng pintu masuk. Sekali lagi kami sampaikan kepada para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ingkang taksih jumeneng wonten margi, monggo kita suwun pinarak lenggah wonten papan ingkang kasediaken. Insyaallah pengaosan munajah Ratibul Haddad enggal-enggal badhe kita awiti. Awit kawit kita sedipun kaaturaken matur suwun. Gegrawu rombongan saking sahabat-sahabat saking Gatak Tempur Sari, rombonganipun Bapak Haji Ahmad Sumarno, selamat datang, monggo kasuwun pinarak wonten papan ingkang kasediaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Awalan hayanashkuru ila Allah alladzi qad a'tana hidayatan wa tawfiqo hatta nastati'a an nastami'a fi hadhil laylah laylatul mubarakah bisihah wal afiyah. Sanian solatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad arshadana min adh-dhulumati ila an-nur biwasilati dinil haqq yakni dinul Islam. Amma ba'du. Hadratul Muhtaram Jamilul Alim wal Ulama, Sahibul Fadilah wal Karamah, Jamilul Habaib, As'adakumullah. Wabil khusus kepada beliau Habib Syekh bin Habib Nuh Al-Haddad dari Surakarta, Hadratul Muhtaram Jamil Ulama, wabil khusus datang pajani pun Al-Mukarram Bapak Kiai Sumarsam Abdullah Muntala Al-Mukarram, beliau Bapak Kiai Ahmad Sa'ad, pengasuh pondok pesantren Khidmatul Ummah Wonogiri, ingkang insyaallah samangke kita tenggau fatwa pengadikanipun. Kepada beliau Bapak Bupati beserta seluruh stafnya yang kami hormati, Bapak-bapak Muspika, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek dan Ramil yang kesemuanya tidak dapat kami sebutkan, yang semoga Allah muliakan. Hadirin wal hadirat, jamaah Wausan Ratib Al-Haddad, as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji dan syukur kita aturakan wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, ingkang dalu punika Allah selalu dan selalu limpahkan karunia-Nya dateng kula panjenengan sami, ingkang hadir punika sami pinaringan rahmat dan hidayahipun. Amin amin Allahumma, amin amin Allahumma, amin. Semoga kehadiran panjenengan menjadikan berkahnya umur panjenengan, berkahnya rezeki panjenengan. Amin amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat berta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad arsyadana min adzulubati lan nur bi wasilati dinil haq yani din Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah kula muji syukur dan membaca salawat kepada Rasulullah, kepareng badhe kula maosaken urut rantabening adicara ingkang insyaallah sareng-sareng samangke kita lampai, kita duduk bersama dengan para habaib, duduk bersama dengan para alim ulama. Adicara ingkang kosminda menikih pembukaan, adicara ingkang wakali wawasan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ingkang samangke badhe dipun waos panjenenganipun Al-Ustaz Imron beserta Al-Ustaz Ahmadi. Adicara ingkang kotigo menikih prakata panitia. Kemudian kita lajengaken adicara ingkang kosekawan nunggih sambutan saking Bapak Bupati Klaten. Acara ingkang ogangsal nunggih zikir Rotibul Haddad insyaallah Bapak Ibu bersama nanti kula panjenengan sami takarub mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Rotibul Haddad bersama Habib Syekh bin Habib Nuh Al-Haddad saking Surakarta. Adicara ingkang ngonem nunggih tausiah mbok pilih kita nanti akan puas sarang-sarang ngaji datang panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Sumarsam Abdullah Muntala, juga kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Sa'ad pengasuh pondok pesantren Khidmatul Ummah Wonogiri. Kemudian adicara ingkang angka pitu nggih waosan doa khatmil majlis. Mbok bilih makaten Bapak Ibu. Urut rantabening adicara ingkang badhe kita lampahi sesarengan. Semoga kita bijak Bapak Ibu. Kula dherekaken maos umul kita bersama-sama kita noto ati piyambak-piyambak. Liridho ilah wali syafaati Rasulillah bi barakatil Fatihah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tumuten kita lajengaken tumapeng adicara ingkang kekalih menika qiraatu ma tayassara min ayatillah. Ingkang badhe dipun waos panjenenganipun Al-Ustaz Imron dan Al-Ustaz Ahmadi. Wabillahi sampun sama tegati untuk panjenenganipun waktan wa makanan ufaddilu alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Rabbana ufirli wa liwalidayya wa lilmu'minin. Rabbana ufirli wa liwalidayya wa يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Maka ten qiraatu matayassara min ayatilah sampun paripurno. Tumben kita lajengaken tumapai ngadi cara ingkang angka 3 niki prakata panitia munajah ratibul hadad bersama Habib Syekh bin Habib Nuh Al Hadad yang akan disampaikan beliau Bapak Haryoko SE. Wabili sampun samakta ingkati kunjuk datang pajanipun Bapak Haryoko SE Sasono Pambiyoworo kasumangga akan semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken panjenenganipun Habib Nuh Al-Haddad lan ugi Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad saking Surakarta. Ingkang kula mulyakaken para alim ulama, para kiai, para ustaz. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Bupati Kabupaten Klaten. Ingkang sakmangke dipun wakili panjenenganipun Bapak Haji Bambang Sujarwo Kabak Kesra Kabupaten Klaten. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Haji Yoga Hardaya Sarjana Hukum DPRD Kabupaten Klaten. Ingkang kula hormati Ibu Camat Klaten Utara lan ugi Muspika Kecamatan Klaten Utara. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Jonggrangan lan ugi beserta perangkatipun. Lan ugi ingkang kula hormati Kapolsek Ketandan dan Rambel Klaten Utara. Ingkang kula hormati ugi Bapak, Ibu-ibu, sederek sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkung rumiyin kita tansah ngujakan dan syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat barokah hidayahipun dateng kita sedaya sehingga kita sedaya saged hadir wonten ing majelis ingkang kathah barokah tabligh akbar lan ugi mujahadah Ratib Al-Haddad ingkang sakmangke dipun ruusi panjenenganipun Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad lan ugi tiyang sepuhipun panjenenganipun Habib Nuh Al-Haddad saking Surakarta. Pramila semoga kita ngunjukaken rasul kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat lan salam mugi dipun tetepaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kita sedaya pinjang estu kinaringan syafaat lan donga nipun saking beliau. Amin. Bapak, ibu-ibu, saudara sedoyo ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah kula mewakili saking panitia Tabligh Akbar Mujahadah Ratib Al-Haddad ing dalu punika ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh dhateng panjenengan sami lan ugi ngaturaken panuwun ingkang sangat dhateng panjenengan sami. Ait panjenengan sami sampun ngelenggaraken wekdal sawetawis kagem ngrawuhi majelis ingkang kebak barokah penuh rahmat dipun Allah Subhanahu wa taala majelis Mujahadah Ratib Al-Haddad ing dalu punika. Lan ugi ing dalu punika sedaya panitia ngaturaken panuwun ingkang sanget dhateng bapak, ibu-ibu, sedherek sedaya ingkang sampun paring pambiyantu tenaga, pikiran lan sanes-sanesipun. Ingkang alhamdulillah penyelenggaraan majelis ing dalu punika saged kalaksanan kanthi pinaringan ridho barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun lumampah lan ugi dereng mugi kita sedaya sak mangke pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala sehingga sak sampunipun acara punika cekap kita kagungan pitedahipun Allah, kita pinaringan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala tumuju ridhonipun Allah. Mugi-mugi kita sedaya benjang dipun lebetaken ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang terakhir mbok pilih anggenipun sedaya panitia ing dalu punika anggenipun nampi karawan panjenengan sami kathah kelentak-kelentunipun, kathah kesalahanipun, kula nyuwun agunging samudra pangasani. Mbok pilih mekaten anggen kula ngaturaken wonten ing dalu punika kathah kelentak-kelentunipun nyuwun agunging samudra pangasami. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiro, jazakallah hasan al jaza. Matur suwun datang bajadi pun Bapak Aryoko. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Paripurno prakata saking panitia tumenten kita lajengaken tumapa ing adicara ingkang kos kawan. Nuligi sambutan saking Bapak Bupati Klaten. Bajanipun Bapak Haji Sunarno S.E.M. Hum. Kepada beliau atau yang mewakili, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukrulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu nabiyyi wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimahumullah yang kami hormati, sebelum saya membacakan sambutan beliau Bapak Bupati Klaten Bapak Haji Sunarno S.E.M. pada malam hari ini, sebenarnya beliau ingin hadir secara pribadi, namun karena bersama dengan acara beliau yang tidak bisa ditinggalkan, mewakilkan diri saya untuk membacakan sambutan Bupati. Untuk itulah beliau mohon maaf dan mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan, kelancaran dan keberkahan acara pada malam hari ini. insyaallah, amin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, akan saya bacakan sambutan beliau Bapak Bupati Klaten. Sambutan Bupati Klaten pada acara Munajah Akbar Rotib Al-Hadad dan Tabligh Akbar bersama Habib Syekh bin Nuh Al-Hadad pada hari Senin 13 Oktober 2014 pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Habib Syekh bin Nuh Al-Hadad dari Surakarta, yang kami hormati Musbida Kabupaten Klaten atau yang wakili, dan yang kami hormati beliau Bapak Haji Yoga Hadaya SHMH, yang kebetulan beliau juga menjabat selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten. Wakil Ketua satu ya Pak Ade. Juga rombongan yang duduk di kiri saya yang saya hormati, juga hadirin semuanya. Dan yang kami hormati Muspika Kecamatan Klaten Utara, Ibu Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Juga yang kami hormati Kepala Desa, Perangkat Desa Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara. Juga yang kami hormati segenap panitia pada kesempatan malam hari ini, yang kami hormati, yang kami banggakan. Juga yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah muslimin muslimat, peserta Tabligh Akbar yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan untuk menjaga hidup dan kehidupan kita beserta keluarga kita, sehingga kita semuanya pada malam hari ini bisa berkumpul bersilaturahim. Sekaligus kita akan mengikuti acara Munajah Akbar Rotib Al-Hadad dan Tabligh Akbar bersama Habib Syekh bin Nuh Al-Hadad dari Surakarta. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita semuanya tentu berharap bahwa kehadiran kita semuanya pada kesempatan malam hari ini semuanya merupakan ibadah kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah subhanahu wa ta'ala ini hanya menilai manusia karena derajat ketakwaan atau ketaatan kita kepada perintah-perintahnya. Bukan besar predikat yang disandang, apalagi harta benda yang kita miliki. Maka manusia jangan pernah membanggakan kepemilikan dunia, karena semua itu sesungguhnya keindahan yang semu, yang justru membuat manusia lalai atas hakikat di dalam kehidupannya di dunia. Jamaah muslimin muslimat peserta Tabligh Akbar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa amal dan ilmu yang kita miliki seharusnya semakin menjadikan manusia muslim muslimah, menjadi soleh dan solehah, sosok yang mampu melumpuhkan nafsu-nafsu duniawi yang bersifat lahiriah, tapi sekaligus kita semuanya akan mampu mengikis penyakit-penyakit hati yang bersemayam di hati kita semuanya. Maka manusia yang kuat adalah manusia yang memiliki semangat untuk berubah dengan amal kebajikan sebagai baju keseharian kita. Ilmu dan amal itu harus mampu mengirim pesan agar umat Islam membangun jiwa kesabaran dan tidak mudah putus asa. Sifat putus asa ini menjadi sumber daripada kelemahan jiwa raga kita. Untuk itu kita harus optimis untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dengan penuh kesabaran, dengan penuh perjuangan. Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, tentu saja manusia juga mempunyai sikap dermawan yang tentu saja ini menjadi simbol kepedulian dan kerjasama kita. Maka seorang muslim-muslimat tidak akan kikir dengan hartanya, karena sungguhnya keberkahan harta terletak kepada harta yang kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga mempunyai sikap pemaaf dan tidak pendendam. Ini adalah sifat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dianjurkan bagi umat muslim. Dan tentu saja saling memaafkan kita untuk merajut ukhuwah dan kerukunan umat, untuk menjaga keharmonisan hidup kita di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Klaten. Jamaah muslimin muslimat beserta tabligh akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tentu kita semuanya berharap untuk terus berjuang demi kemaslahatan umat. Maka yang terpenting di sini adalah kedisiplinan, kesabaran, dan sikap peduli, berkinerja yang tinggi dan kuat. Ini adalah nilai-nilai sebagai pancaran ibadah yang bisa kita petik untuk membangun Klaten yang toto, titi, tentrem, dan kertora harjo. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan munajah akbar Ratib Al-Hadad dan takbik akbar ini, kita bersama-sama untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu kita ingin menjaga kelurusan akidah. Dengan ilmu kita ingin menjaga amal-amal ibadah kita tetap istiqomah, yang tentu saja harus kita lakukan dengan penuh kebaikan-kebaikan. Maka awal yang baik ini harus dijaga penuh secara baik. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang takwa. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT meridhoi amal baik kita semuanya. Amin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wasyukran waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Klaten Haji Sunarno S.E.M. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, telah kami bacakan sambutan beliau Bapak Bupati. Segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Matur suwun datang panjenenganipun Bapak Haji Bambang Sujarwo. Beliau adalah Bapak Kapak Kesra Kabupaten Klaten yang telah mewakili dari beliau Bapak Bupati Bapak Haji Sunarno S.E.M. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian kita jangakan tumapa ing adi coro ingkang uko gangsal nuningi zikir Ratibul Hadad bersama Habib Syekh bin Habib Nuh Al-Hadad. Dalam pikir ini kula pejan sami, moga Bapak Ibu kita lupakan, bagi bapak-bapak yang mengurus urusan kepemerintahan, monggo kita lupakan sejenak pikiran kita tentang politik. Bagi bapak ibu sedoyo, monggo kita lupakan sekedap nopo-nopo yang berkaitan kalian urusan dunia. Semoga kita sandarkan hati kita kepada Allah dengan sarang-sarang masrotibul hadad, yih Pak Bungge. Ya Bu ya. Semoga nanti umurnya semakin berkah, amin Allahumma. Rizkinya semakin melimpah, utangi saged. Nek utang niku mboten saged lunas, saged nyaur ngoten mawon. Kaum muslim muslimat kalau berbicara tentang hutang semangat nggih. Semoga kita sandarkan diri kepada Allah. Ya Allah, di situ ada bacaan ya jawadu. Ya Allah ya Jawad, judlana bil murad. Ya Allah yang maha dermawan tiada batas, kabulkanlah permohonan kami. Ada satu bagian rotibul hadad ini yang mangke, insyaallah kita sarang-sarang kepada waos, dan kita makmum kepada Habib Syekh bin Habib Nuh Al-Hadad. Bobilih kerawani pun kita tenggau dengan bacaan salawat ayul hadirun, monggo kita sambut kehadiran beliau Al-Mukarram طال البدر علينا من ثنيات العدا وجب الشكر علينا فدعا لله داء طال البدر kami mengucapkan, hadirin semua mengucapkan kepada Pak Habib Syekh assalamualaikum bib, semoga keruan panjenengan memberikan keberkahan bagi masyarakat beriki, amin amin Allahumma amin. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, monggo kita sandarkan hati kita bersama Habib Syekh, kita sandarkan kepada Allah, takarub kita membaca rotibul hadid bersama Habib Syekh bin Habib Nuh Al-Hadad. Kepada beliau Habib Syekh bin Habib Nuh Al-Hadad, amal waqt wal makan ufaddil wa nufaddilu alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, dumateng panjenengan Habib Syekh bin Nuh Al-Hadad ingkang kalau tatimaken lan kalau tenggo barokah doanipun. Kang kalau hormati ugi dumateng Bapak Kiai Ahmad Sa'ad saking Jatipurno. Kang kalau tenggo fatwa sohan asanah Jatipun. Kang kula hormati ugi dumateng Bapak Kyai Marsam selaku pimpinan majelis dzikir wonten ing Kabupaten Klaten ingkang kula hormati ugi. Kang kula hormati ugi dumateng Bapak Bupati Kabupaten Klaten ingkang hadir wonten dalu punika, dumateng pejabat pemerintahan Muspida Muspika ingkang hadir wonten dalu punika ingkang kula hormati ugi. Mboten kata lumpen dumateng pejabat TNI Polri ingkang hadir wonten dalu punika ingkang kula hormati ugi. Dumateng Bapak-bapak lan Ibu-ibu jamaah pengawasan ingkang dipunlindungi Allah Subhanahu wa taala. Monggo ingkang sepindah kalau dereken ngunjukaken raos puja lan syukur dumateng sedaya Allah Subhanahu wa taala. Awit saking limpahan rahmat hidayah sarta inahipun katite wonten dalu punika kita dipun paringi kiyatan dening Allah Subhanahu wa taala makempal manunggal wonten ing papan panggenan menika saperlu sareng-sareng munajah dhumateng Allah Subhanahu wa taala DTP dhumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi wasilah wausan munajah ratibul hadad kanthi sehat wal afiat wonten enten alangan satunggal punapa kemawon. Monggo kita ikraraken kanthi mas hamdalah sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam mugi katurno dhumateng junjungan kita panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafa'at lan pitulunganipun wonten ing donya dipun wonten akhirat samangke amin Allahumma amin. Dumateng para jamaah ingkang dipunutus Allah Subhanahu wa taala, monggo wonten dalu ingkang sae menika kita sareng-sareng munajah wonten Allah Subhanahu wa taala nderekaken Habib Syekh Binul Haddad munajah Radul Haddad kanthi ikhlas manah kita ngarep-arep ridan Allah Subhanahu wa taala. Mugi wonten dalu punika Allah Subhanahu wa taala tansah nurunaken sedaya keberkahan lan kerahmatan dumateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Kula suwun dumateng para jamaah sami anggen kita dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo sewantenipun dipun dalaken anggen kita dzikir kanthi suasana ingkang khusyuk lan khudu'. Mugi-mugi kanthi mangaten sedaya hajat kita dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing mriki sadaripun wawasan munajaratul hadad kawaos wonten ing doa pembuka dumugi bacaan nawainahu. Monggo bapak-bapak lan ibu sedaya hajat panjenengan jenengan ikrarkan menasalipun manah mugi kanthi ikrar panjenengan sami dadosaken sababiah kabul hajat panjenengan sami amin Allahumma amin. Lan wekdal salajengipun kula sembahaken dhumateng Habib Syekh bin Nuh Al Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala bin niyatil Fatiha ala man wal habib Abdullah bin Nalwal Haddad wa bijayhi wa barakatihi wa sirarihi wa anwarihi wa ulumi wa hurmati wa karamatihi. أن الله يجعل نيتنا بنيته على من والحبيب عبد الله بن نلوي الحداد نويناه وعلى كل نيت صالحة جامعة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في

يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين يا قوي يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

وأنت فضلنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبش وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تعتك السترا عنا وعافنا واعفو عنا وقل لنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعفو عنا وقل لنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بخس آمين. يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلق يا أليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا أمن الخائفين أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلم مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمن الخائفين أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف

Nabi الإمام المهاجر صلي على سيدنا محمد وأهل البيت وصحبه وسلم يا سيد السادات يا مجيب الدعوات وهاي pemilik Said Al-Mustafa sebaik-baiknya manusia engkau ciptakan dan engkau pilih menjadi nabi dan rasul pembawa risalah yang terakhir dan sempurna disebarkan untuk manusia seluruh alam ini. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk melaksanakan apa yang engkau perintahkan dan kami bersyukur atas agama Islam dalam ketulusan ikhlasan dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama bapak kami Ibrahim Langi yang lurus lagi berserah diri kepada keagunganmu. Wahai pengabul doa hamba-hamba yang berdoa memohon dan meminta tolong kepada siapa lagi kami akan berdoa kalau tidak kepadamu ya Allah. Tiada Tuhan selainmu, tidak berserikat dan tidak bersekutu. Engkau tempat bergantung semua harapan manusia. Engkau pengasih dan penyayang. Maka kabulkan doa kami ini ya Allah. Ya Fatah ya Razzaq, mudahkanlah rizki-rizki kami. Cukupkanlah segala kebutuhan-kebutuhan kami. Dan bantulah kami untuk dapat melunasi hutang-hutang kami yang besar ataupun yang kecil. Kami tak sanggup untuk membayarnya tanpa pertolonganmu ya Allah. Kami mohon jalan keluar atau lunaskan dengan kekuasaanmu serta kasih sayangmu kepada kami. Ya Rafi'ul Darajat, ya Wali Awalau, ya Wali Al-Hasanat. Wahai pengangkat derajat manusia yang dikehendaki, kehendakmu sangat adil tak tertandingi. Yang rendah engkau tinggikan, yang tinggi engkau rendahkan. Dan keduanya sama sebagai pujian. Yang bersyukur engkau tambah dan yang kufur engkau siksa. Ini suatu keadilanmu. Aku ini hambamu ya Allah. Engkau Tuhanku yang memiliki segalanya. Semua makhluk harus patuh kepadamu secara sukarela ataupun terpaksa. Dengan hakmu ya Allah tinggikanlah derajat kami ya Allah. Dengan hakmu ya Rabb tinggikanlah derajat kami. Jangan engkau rendahkan ya Allah. Jangan engkau rendahkan ya Allah. Wahai empunya kebaikan, engkau maha baik dan kebaikannya datang darimu. Sedang yang buruk datangnya dari manusia ya Rabb. Engkau taburkan kebaikan kepada semua makhluk, baik yang beriman maupun yang ingkar. Engkau beri ganjaran dan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dan balak bagi orang-orang yang ingkar. Ya Allah berilah taufik kepada kami untuk dapat berbuat kebaikan dalam kehidupan kami sampai akhir hayat kami. Yal azimal barakat, ya ghafiral khati'at. Wahai empunya bergudang-gudang barakah, engkau sebarkan ke seluruh alam semesta. Tanpa barakamu dunia ini tak akan berjalan dengan sempurna ya Allah. Orang yang tak punya penghasilan atau yang berpenghasilan kecil tanggungannya besar, engkau cukupi dari barakahmu. Sedikit namun ada barakahmu, kami cukup ya Allah. Banyak namun tak ada barakahmu, kami kekurangan ya Rabb. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Dengan hakmu ya Allah berilah barakah dari umur kami agar kami dapat melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Berilah barakah dalam rezeki kami agar kehidupan kami bahagia dan sejahtera. Dan jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan jadikanlah anak-anak kami ya Rabb menjadi anak yang soleh dan soleha ya Rabb, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Serta jadikan pula istri atau suami kami menjadi istri atau suami yang soleh dan soleha. Wahai yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan manusia, yang memohon maaf manusia yang salah dan penuh dosa-dosa. Bila ia sadar bertobat, engkau maafkan mereka ya Rabb. Yang belum bertobat, engkau tangguhkan. Engkau beri kesempatan. Manusia yang suka memaafkan, engkau puji, engkau beri ganjaran. Dengan hakmu ya Allah, maafkanlah kesalahan dan dosa-dosa kami ini ya Allah. Maafkanlah keseluruh anggota tubuh kami. Maafkan tangan kaki kami yang selalu melangkah perbuatan dosa. Maafkanlah mata dan telinga kami yang selalu untuk melihat dalam mendengarkan kemaksiatan. Maafkanlah perut kami ini ya Rabb yang selalu kemalu masukkan barang haram ya Rabb. Maafkan hati kami ya Rabb yang selalu mempunyai prasangka buruk ya Rabb. Bersihkan hati kami, sucikan hati kami ya Rabb. Mohon maaf ya Rabb. Kami minta malam ini ya Rabb di masjid zikir, ya Rab. Maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka semua, ya Rab. Kami bertobat kepada-Mu, ya Allah. Kami bertobat kepada-Mu, ya Allah. Dan maafkan juga kedua orang tua kami, ya Rab. Maafkanlah kedua orang tua kami, ya Allah. Baik beliau masih hidup atau sudah meninggalkan kami, ya Allah. Jika beliau masih ada, ya Allah, berilah kesempatan, ya Rab, kesehatan, ya Allah, keselamatan, ya Allah, serta panjangkan umurnya, ya Allah. Kami belum bisa membalas semua kebaikannya, ya Rab. Sayangilah mereka berdua, ya Rab. Sayangilah mereka berdua, ya Allah. Seperti mereka menyayangi kami melebihi dirinya sendiri, ya Allah. Bila lalah kami masih durhaka, ya Rab. Berilah hidayah, ya Allah. Berilah hidayah beliau, ya Allah. Jika sudah mendahului kami, ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Rab. Terangil kuburnya, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah. Dan terimalah segala amal kebaikannya. Jadikan kuburnya sebagai tempat persinggahan untuk menuju kepada surga-Mu, ya Allah. Kami sadar, ya Allah, jika diri kami digadaikan untuk membalas kebaikan orang tua kami, itu tak akan cukup membalas kebaikannya, ya Allah. Maka jadikan doa kami ini, ya Allah, doa anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah, yang Engkau kabulkan, ya Allah. Dan mudahkan kami, ya Allah, untuk berbakti, menjalani berbakti kepada kedua orang tua kami ini, ya Allah. Juga untuk saudara-saudara kami dari kaum muslimin dan kaum muslimat, mukminin dan mukminat, di mana saja mereka berada. Wahai yang mendengarkan suara-suara dan doa hamba-hamba yang berdoa, Engkau mendengarkan segala sesuatu. Engkau dahulukan suara dan doa-doa orang-orang yang tertindas, ya Allah. Suara rintian orang-orang yang lemah dan miskin, ya Allah. Sebab tak ada lagi gantungan harapan selain-Mu, ya Sami'. Dengarkanlah suara-suara kami. Kabulkan apa yang kami minta. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wahai yang menyelesaikan semua persoalan masalah dan masum manusia, semua makhluk yang hidup mempunyai persoalan, dan ada pun persoalan manusia yang bertumpuk-tumpuk, Engkau selesaikan. Semua manusia butuh serta memerlukan pertolongan-Mu, ya Allah. Kami banyak mengalami kesulitan dalam kehidupan kami. Ada yang belum bekerja, ada yang sudah bekerja. Kami selalu mohon pertolongan-Mu, jalan keluar atau sudah memudahkan pekerjaan mereka. Atau yang sudah bekerja, berilah kemudahan, kecukupan, keberkahan yang berlimpah. Dan di antara kami ini ada yang belum mendapatkan jodoh, maka kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Mudahkanlah jodohnya dan berilah jodoh yang soleh dan solehah, yang membawa ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupannya. Dan masih banyak saudara-saudara kami yang mempunyai persoalan, ya Allah, tolonglah mereka yang membutuhkan demi hak-Mu, ya Rab. Bantulah kami untuk berbagai macam persoalan dan masalah. Ya Ghafir Taubat, Ya Alim Al-Khatiat, wahai pemberi taubat, tak ada satupun manusia yang luput dari salah dan dosa. Pengampunan-Mu jauh lebih besar dan luas. Kepada siapa lagi kami akan bertobat kecuali kepada-Mu, ya Allah. Engkau Maha pemberi taubat untuk manusia-manusia yang mau bertobat dengan hak-Mu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolaklah segala macam musibah yang akan menimpa diri kami, ya Allah. Jauhkan kami dari seluruh keluarga kami dari musibah, macam-macam penyakit yang ganas, penyakit yang memberatkan, sebab kami tak mampu, tak sadar menghadapinya, atau biaya-biaya yang terlalu mahal sudah tercatat. Tolong hapuskanlah, ya Allah. Bila sudah menimpa, sembuhkanlah, ya Allah. Sebab Engkau satu-satunya penyembuh yang hak. dan lindungi kami sekeluarga dengan keagunganmu sehat wal afiat. Juga saudara-saudara kami yang hadir maupun yang tidak hadir, juga muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, sesungguhnya masih banyak hajat-hajat kami. Engkau maha mengetahui yang kami inginkan dan memohon pertolonganmu, sebab tak ada yang mampu menolong kami kecuali engkau satu-satunya penolong ya Allah. Dan jadikan rintian doa kami ini ya Allah untuk jalan mencintai nabimu ya Allah, sebagai jalan untuk menjalankan sunnah-sunnah nabimu, dan sebagai jalan untuk selalu mahabbah wa zahir wa batin kepada nabimu ya Allah, dan juga menjalankan jalan keluar dari semua kesulitan yang kami hadapi. Dan jangan sampai sedikit pun terbesit di hati kami untuk mengingkari nabimu ya Allah. Pertemukanlah kami dengan beliau ya Allah. Pertemukanlah kami dengan beliau ya Allah. Kami rindu ya Allah. Kami rindu ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Dan jadikan kami doa-doa yang mustajab ya Allah. Maka kabulkan doa kami ini dengan hakmu ya Rab. Kami bertobat dari salah dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami ini ya Allah. Terimalah taubat kami ini ya Rab. Amin amin ya Rabbal Alamin. Subhanaka la ilaha illa anta ghautsal ghautsal ghautsal khalisna minan nar ya Rab. Maha suci Tuhan, tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Penyelamat. Bantulah kami dengan kemuliaan-Mu, jauhkan kami dari api neraka-Mu, wahai Tuhan pemelihara kami. Misril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal hadirun, jamil alim wal ulama, sahibul fadilah wal karamah, jamil asatid wal asatidat, rahimakumullah, kaum muslimin muslimat, makaten sesemanten wausan zikir rotibul hadad bersama Habib Syekh bin Habib Nuh sampun paripurno. Dengan perhatian semoga ululan pejalan sami sakit mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, purnanipun wausan ratibul hadad, moga kita sareng-sareng mendengarkan tausiah saking beliau al-mukarram Bapak Kiai Sumarsyam Abdullah Muntala. Wabili sampun samotengkati tausiah pertama saking al-mukarram Bapak Kiai Sumarsyam Abdullah Muntala, waktan wa makanan ufadilu alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhiru 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrata ayunina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kunjuk wonten pangrasanipun Sahibul Fadilah wa Sahibul Karamah panjenenganipun Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad ingkang tuhu kawula petosi. Dan ugi wonten pangarasanipun para alim, para ulama, wabil khusus dumateng Rama Kyai Ahmad Sa'ad tepi saking wonogiri ing kawula Bektosi Sumrambah dumateng panjenenganipun Bapak Bupati Kabupaten Klaten ingkang kawula Bektosi lan ugi dumateng sedaya jajaran Muspika dan ugi dumateng sedaya jajaran pemerintah desa Desa Jonggrangan Klaten Utara ingkang kawula hormati. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng kawula dereken manjaten puji telasan syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi bikaul alhamdulillahirabbil alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, kawula matur sekedap, namung sekedap. Bilih tiang sakpunika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kathah tiang ingkang pikantuk musibah, pikantuk masalah, baik niku masalah dohir, baik niku masalah batin. Banyak orang yang mencari penyelesaian masalah datang ke tempat-tempat, mungkin ke pucuk gunung, mungkin ke tepi pantai, mungkin ke tempat-tempat yang dianggap keramat, atau mungkin mendatangi berbagai macam orang yang dianggap bisa membantu, ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah yang datang kepada diri kita hanyalah Zat yang meletakkan masalah kepada diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak hadirin rahimakumullah, telah hadir di dalam diri kita, datang kepada diri kita warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling sempurna, orang yang paling bagus, dan orang yang paling luhur kedudukannya. Bahkan Bapak hadirin rahimakumullah, ada satu ketika tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sedang berbekam, nembe bekam dipendet rahipun ingkang kotor. Saksampunipun rah niki medal saking badanipun Kanjeng Nabi, rah kalau diparingaken teng sahabat. Tulung sahabat dibucalke, diguwakne niki darah. Dibawa niki darah saking sahabat, dibeto teng tempat sing sepi. Noleh kanan, noleh kiri, ternyata tidak ada orang. Darah wau diminum kali sahabat. Padahal darah niku haram napa halal, Pak? Halal napa haram? Haram napa halal? Haram nggih. Darah. Darah niku mbuh darah niku jendel, mbuh darah niku ngalir padha mawon. Sama haram. Setelah diminum, dia datang lagi kepada baginda Nabi. Ditanya oleh Rasul, "Wahai sahabat, apa wis tak buang? Apa telah aku buang? Telah aku buang ya Rasul, telah aku buang di tempat yang paling aman dan perimpen. Kemana? Aku minum ya Rasul. Aku minum." Apa kata Rasul? Barang siapa darahnya bercampur dengan darahku, maka haram disentuh neraka. Rasulullah darahnya. Darahnya Rasul mengalir di darah sahabat, maka tidak tersentuh api neraka. Bahkan ludahnya Rasulullah, belum pernah Rasulullah itu meludah sampai jatuh ke tanah, belum pernah. Setiap Rasulullah akan meludah, tangan sahabat telah siap. Siap napa? Nampi ludahipun Kanjeng Nabi. Saksampunipun pikantuk ludahe Kanjeng Nabi, diusapkan seluruh tubuhnya. Terselamat saking neraka, Bapak hadirin rahimakumullah. Hari ini Bapak sekalian, bukan hanya jasadnya Kanjeng Nabi diwariske teng kula Kanjeng Sami, warisan saking Kanjeng Nabi, amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Napa niku? Amal Radhib Al-Hadad. Niki amal ingkang telah datang kepada kita yang disusun oleh cucunya Kanjeng Nabi. Semua berdasar saking amalnya Kanjeng Nabi. Semua enten dalilnya, semua ada dasarnya, dan semua kuat dasarnya. Telah datang kepada kita untuk menyelesaikan masalah kulon jenengan sami, masalah donya, masalah akhirat, masalah kubur, masalah batin, dan masalah zahir. Selesai dengan amalnya Rasulullah. Kita harus yakin seluruh masalah kita dunia akhirat selesai dengan amalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dibuktikan dari generasi ke generasi, dari sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in tabi'in, terus sampai kepada ulama-ulama, kita menyelesaikan seluruh masalah niku dengan amalnya Rasulullah. Nah hari ini Bapak sekalian, kulon jenengan sami, di tangan kulon jenengan telah ada Rotib Al-Hadad yang akan menyelesaikan setiap masalah kulon jenengan. Harus diyakini. Menawa kulon jenengan sami kali amale Kanjeng Nabi kok mboten rampung masalah kulon jenengan, ajeng golek amal napa melih, mau cari solusi kemana, mau cari amal kemana yang bisa menyelesaikan masalah? Tidak ada. Yang bisa menyelesaikan masalah kulon jenengan sami adalah amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane pun monggo bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimahullah, amalan ini adalah bagaikan satu mutiara yang sangat-sangat berharga. Menawi kulon jenengan sami punya mutiara, punya berlian pak, gadah berlian sak kepel ngoten mawon. Sesuatu yang kita anggap berharga, mesti berlian kalau wau kulon jenengan sami dideleh teng kotak. Kotake dari besi dikunci, digembok nih. Kotake dikunci. Kotak sik dikunci diparingaken teng lemari, lemari dari besi, dari baja dikunci. Lemarine teng dalam kamar, kamare dikunci. Kamare teng dalam rumah, rumahe dikunci. Rumahnya dikelilingi pagar, dikelilingi beton, enten pintu gerbangnya, gerbangnya dikunci. Rumahnya di dalam perumahan, pintu masuk perumahan enten penjagane pak. Sebab napa? Barang yang berharga niki Rotib Al-Hadad lebih berharga dari mutiara segunung, dari berlian segunung, bahkan dari dunia dan yang tersinari oleh matahari. Lebih berharga niki bapak hadirin rahimakumullah, yang akan bisa membawa kulon jenengan sami mencapai kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Milanipun niki monggo sarang-sarang kulon jenengan sami cepeng dan diamalkan. Mangke masalah kafiyahnya mangke badhe pun dijelasaken panjenengan Romo Kyai, kados pundi fadilahnya, kados pundi cara mengamalkan, kados pundi cara membersihkan hati kulon jenengan supados Rotib Al-Hadad menjadi jalan penyelesaian setiap masalah kulon jenengan sami. Saya kula mekaten billahi taufik wal hidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiro jazakallah ahsanal jaza. Matur suwun dhateng panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Sumarsam Abdullah Muntalah ingkang sampun ngaturaken tausiyahipun. Bebilih taksih wonten tausiyah setunggal malih Bapak Ibu. Namun sadèrèngipun pada kita aturaken setunggalipun pengumuman. Hadirilah pengajian dalam rangka forum silaturahmi antar desa sekecamatan Trucuk bersama Kiai Haji Dr. Andes Sigit Nur Said dari Yogyakarta, yang insya Allah diselenggarakan pada hari Senin malam Selasa Kliwon tanggal 27 Oktober 2014 waktu Ba'da Isya, tempat perempatan Jalan Tengah Kiringan, Kiringan Sumber Trucuk, bersama grup Hadroh Campur Santri Yogyakarta. Pengumuman kedua, hadirilah Khotmil Quran Maulidur Rasul dan peresmian TK Tahfidzul Quran besok pada hari Ahad tanggal 2 Muharram bertepatan tanggal 26 Oktober 2014 waktu jam 6 pagi bersama Habib Rifki Al-Jailani, Kiai Haji Muhammad Zahid, Kiai Agus Multazam Al-Maki di tempat Pondok Pesantren Fastabiqul Khairat Jogodayo Kidul Kalikotes Klaten. Mbok pilih pengumuman kali menika kangge kawigatos sanipun dateng para kaum muslim muslimat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada CV Tani Herbal Jaja Klaten, beliau Bapak Muhammad Yasin Susino yang ikut berpartisipasi menyelenggarakan pengawasan wonten ing dalu menika. Ayuhal hadiruna rahimakumullah, kita lajengaken tausiah ingkang pungkasan sama kekalajengan wausan doa ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Sa'ad. Bobile sampun samekta ing gati kojo panjenenganipun Al Mukarrom monggo Kiai waktan buah makanan ufadilu alik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayahdillahu falamudillalah, wa mayudlil falahadiyallah. Allahumma salli wa sallim wa bari wa anima ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu dzikran katsira wassabihu bukrata wa asila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yadhkurullaha ta'ala hafat bihimul malaikah wa ghasyatumur rahmah wa nasran al-musakina wa dzakala fi mindah amau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng pangersanipun para alim ulama, utaminipun dumateng panjenenganipun biantun ingkang utama, biantun ingkang mulya, biantun ingkang agung ingkang pantes dipun mulyakaken dipun agungaken panjenenganipun Ndoro Habib Syekh bin Nuh bin Alwi Al-Haddad ingkang tansah kita tenggo-tenggo lumebering barokah saha dungonipun mrih slamet mulya gesang kula njenengan donya akhirat ingkang satu kita takzimaken ugi kita tenggo-tenggo sabda dawuh pituturipun dumateng panjenenganipun sedaya para kiai ingkang boten kula sebat setunggal mboko sawiji utaminipun dumateng panjenenganipun simbah Kiai Marsam ingkang satu kalau mulyakaken ugi dumateng panjenenganipun Bapak Bupati utawi kemakili dumateng seluruh jajaran Muspida Kabupaten Klaten ingkang satu kalau hormati ugi dumateng sedaya pejabat-pejabat sanesipun tokoh masyarakat ingkang satu kalau hormati ugi dumateng sedaya jamaah kaum muslimin wal muslimat di sanjung grangan lang sekitaripun ingkang satu kula hormati ugi kawula tresnani. Nyuwun pangapunten Pak Bu menika langsung mawon nggih. Gandeng wedhalipun sampun dalu. Menika nyuwun pangapunten mboten ateges menika kontes utawa lomba pidato nggih. Kula tak nderek tanglet Pak Bu. Biasanipun daerah mriki nek pengaosan bibaripun jam pinten? Jam 12. Nggih. Jam pinten? Kula griyane tebi. Niki mangke kirang langkung nggih kinten-kinten 1800 detik wonten mawon nggih. Pinten Bu niku? Hah? 1800 detik niku pinten? Pun niki ngeten mawon. Kula badhe sekedhik matur wonten ngersa njenengan sedaya ngenani babakan munajah Rotibul Haddad. Mila niki mangke kados wonten panggenan sanes-sanesipun kula sering matur Pak Bu, acara kados ngeten menika dipun laksanakaken panjenengan anggap niku apik napa becik Pak Bu? Apik nggih. Kula tak tanglet umpama nek cara wana giri iku umpama iso bali. umpomo adicara ngeten iki dientenke selapan pisan jenengan seneng napa senep? Senep nggih. Oh nggih, berarti jenengan nggih purun dugi. Purun dugi. Nggih jenengan nggih purun urun. Jenengan oh sing lebone kotak pinten Pak Bu? Ampun kuatir nanti kinten Pak Wakil Bupati yuk ye. No. Menika parang matur. Niki mangke pengawasan berkatus biasa nih. Nek jenengan niki wau saking dalem dugi mriki niate ngaji napa pengajian? Hah? Ngaji napa pengajian? Bedane napa? Bedane napa Bu? Nek ngaji ku NGAJI, nek pengajian tapi pekarungan ngoten nggih. Nah, ngaji kalih pengajian niku beda. Perkara niku nek biasane panggahe ngoten mboten patek tenanan. Pengajian. Nek jenengan niate pengajian mesti teko ngomah sing ditekokne mau sing ngisi sapa, mau lucu apa ora. Neng nek jenengan keng griya dugi mriki niate ngaji, sing ditakoni mau sing dinggetekane apa, terus kowe diwarai apa? Lho kula tak tanglet jenengan ngamalke roti kula hadat pun pinten taun, Pak Bu? Sepindah niki. Jenengan sepindah niki, Bu? Nggih. Ning kula gumun, sak jek jumlek ngisi pengajian. Kula ngerti jonggrangan gumun lanang wedok cacahe akeh padha. Berarti sing lanang sregep ngaji, sing wedok ya sregep ngaji. Nek kono-kono biasane sing lanang tong glintir, sing wedok niku pirang-pirang atus. Ngono niku. Mula alhamdulillah menika. Menika tak dalem parang matur. Rotibul hadat menika setunggaling susunan urut-urutan kumpulan dikir ingkang dikir kala wau biasa medal saking lisan piantun ingkang mulya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun susun kempalaken piantun ingkang mulya panjenengan Habib Abdullah Al-Haddad. Mila nek panjenengan sedaya menika dikiraken Rotibul Haddad insyaallah sanad panjenengan menika nyambung dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya lafat ingkang wonten dikir Rotibul Haddad kula wau menika dikir-dikir pilihan ingkang kula asring dipun dikiraken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten wekdal dalu. Habib Abdullah menika piantun ingkang mulya, keturunanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Sayyidina Husain ingkang kaping 3 dosa. Lah nek Habib Syekh ingkang wonten sebelah kula menika keturunanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking jalur Sayyidina Husain ingkang kaping 3 dosa 9. Habib Syekh bin Nuh menika nek saking Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ingkang nyusun Rotibul Haddad keturunan ingkang kaping 9. Insyaallah kula jenengan sedaya nderek dumateng cedhak turunipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat mulya donya akhirat. Amin Allahumma amin. Habib Abdullah bin Al-Haddad menika dipun lairaken wonten kota Tarim tahun 1290 Hijriah. Rotibul Haddad menika rampung dipun susun Habib Abdullah nalikanipun Habib Abdullah menika yuswanipun 27 taun. Ateges rampung kasusun menika wonten taun 1701 Hijriah. Habib Abdullah niko sedo wonten taun 1103 Hijriah. Yuswanipun Habib Abdullah menika 89 kirang 3 wulan. Dadi Rotibul Haddad menika sak menika saged dugi kula njenengan sedaya umuripun sampun 365 taun niku dipun susun dening Habib Abdullah menika. Sedaya wirid ingkang manggil niku wau teriwayataken saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Nuh abahipun Habib Syekh menika keturunan saking Habib Abdullah ingkang kaping 8, nek saking Rasulullah kaping 3 dosa 8 dawuhaken. Satu-satunya zikir ingkang nyambung dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking urutan sanad tiyang ingkang beto lan saking matan lafat ingkang wonten genjerunipun inggih menika Ratibul Haddad. Padahal beliau menika dawuhaken sedaya perkawis ingkang nyambung kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka menika saking aliran darah, duka menika saking ilmu. Insya Allah selamat mulya dunya akhirat, amin Allahumma amin. Lek Habib saya jelas wonten badanipun ngalir daripun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin mlebu swarga. Lah nek kula jenengan dosa sing jamin sinten? Jenengan ente sing jamin, Bu. Enten apa mboten, Bu? Lah Rasulullah dawuh, tak tinggal ke rong perkara nalikane aku wis ora ana kok sliramu gelem gondelan perkara loro iku mau sliramu kabeh ora bakal kesasar selawas-lawase. Perkara loro iku mau siji luwih abot timbang sijine. Siji kitab Allah tumancep ana langit berkahe nganti tekan bumi. Sing nomor loro cedhak keturunanku utawa anak turunku. Loro-loro ini iku kabeh sok ana dina kiamat bakal sowan ana telaga Kausar marang ngersaku. Keturunane Kanjeng Nabi jelas. Lah nek kula pengin asal jaminan ngeten iku wau pripun? Kula njenengan sedaya kedah nyambung kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Nuh dawuhaken. Kabeh perkara sing nyambung kalian Kanjeng Nabi niku dijamin mlebu swarga, dijamin mulya. Contonipun apa? Setunggal yang ketel Sayyidina Umar niku nalikane nyedak dateng ajar sawat niku matur, "He kowe watu. Sakjane dapurmu ki kaya watu-watu liyane. Kowe mulya dicucuk wong akeh tur aku ya pengen nyucuk kowe mergo sliramu dicucuk dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lah niki kados dipun ngendikan Rama Kyai Marsam setunggaling dikir ingkang istimewa, ingkang dikir kula sering metel saking lisanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dipun susun piantun ingkang agung, wali kutub, sayyidul kutub, kutbul gaus, babu sadah, sampun dugi wonten kula ngersa kula jenengan sedaya. Jenengan gondeli kanthi saestu, insyaallah selamat mulya donya akhirat, amin Allahumma amin. Lek jenengan tanglet, lho niku nggih Ratibul Haddad. Niku kok mboten disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Biasane nek nggen dikir-dikir niku disebut nggih. Nek Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku Sultanul Aulia, dadi pemimpine para wali. Nek Habib Abdullah niku babu sadah, pintune para sayyid. Wonten setunggaling kitab dipun sebataken Habib Abdullah dalu kabeh wali-wali sing arep ketemu Kanjeng Nabi iku kabeh kudu lewat aku. Berarti Habib Abdullah menika kunci utawa pelawangan badhe kepanggih kalian Kanjeng Nabi. Mula tengriku mboten dipusbataken Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Keranten Syekh Abdul Qadir mawon niku menawi jeng kepanggih kalian Rasulullah menika kedah matur dipun lantaraken dening Habib Abdullah Al-Haddad. Niku. Ratib niku wau ngendikane Habib Nuh bin Al-Haddad caranipun ngamalaken wonten kalih. Niku dawuh saking Habib Abdullah, setunggal ngamalke ratib secara sunah. Niku carane pripun? Nek kula jenengan sedaya kober ya dilakoni, nek ora kober ora dilakoni. Nek agek sregep dilakoni, nek agek males ora dilakoni. Niku jenengan nalikane maos Ratibul Haddad angsal ganjaran mergo niku sedaya teriwayatkan wonten hadis lan termasuk petilan saking ayat Al-Qur'an. Sing nomor kalih, Ratibul Haddad menika sanget kangge nggayuh kamulyan, kasentosan, keselamatan, karaharjan donya akhirat. Ning ratib niku wau kedah dipun amalaken dawam, istiqomah, kontinu saben dinten. Carane ngamalke ratib wonten pripun carane? Setunggal, ratib niku wau diamalke nok omahe dhewe-dhewe saben dina. Niku ngendikane Habib Abdullah, dawuh napa? Dasar Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kulatilung kasira wa subukra wasila al-ayah. He wong-wong akeh kang padha iman, sliramu iku akeh-akeh dzikir marang Gusti Allah lan sucekno dzikira marang pangeranmu ing dalem wektu esuk lan sore. Mula Habib Abdullah nyusun wirid dasar kalih. Setunggal niku Rotibul Hadad diamalaken wonten wekdal dalu, setunggal Wiridul Latif kumpulan dikir-dikir ingkang biasa dipun dikirken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten wekdal enjang bar subuh dinamakne Wiridul Latif utawi Wiridus Shaghir. Niki dasare Habib Abdullah nganjuraken kula njenengan sedaya wirid saben dina nek mai dewi-dewi. Kaping kalih dasaripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ingkang kula wasaken wonten ngajeng. Ora ana suwijining kaum sing gelem padha zikir marang Gusti Allah. Kejaba Gusti Allah bakal nulungi rahmat, ketentraman malaikat padha nglingkupi marang kaum iku mau lan Gusti Allah ngalembono marang kaum iku mau marang malaikat ana sekitare ares. Iku setunggal. Sing nomor kalih dasar hadis malih. Kanjeng Nabi dawuh, panggonan majelis zikir iku bakal dituli rahmat, ketentraman lan malaikat. Lan Gusti Allah ngalembono marang panggonan mau marang malaikat sing mikul ares. Mula nek jenengan pengin omahe kebak rahmat, ketentraman jaga malaikat, wiridan Rotibul Hadad bendino nek mae dhewe-dhewe. Sing kaping kalih dawuh Abu Abdullah. Wirid niku mau diamalke ora ketang seminggu pisan bareng-bareng ro kanca-kancane nek masjid musolane dhewe. Dewi, niku dasare nopo? Dasare ngendikan Abu Abdullah wonten sedaling riwayat hadis Kanjeng Nabi ndawaken hadis qudsi. Binjang nalikanipun dinten kiamat sedaya para menungso dipun kumpulaken wonten padang mahsyar wit Kanjeng Nabi Adam alaihi salam ngantos dinten kiamat mangke. Dikun kumpulaken tumplebleg dados tunggal panas mboten karuan, keringet banjir bandang. Sedaya niku wau rasa panas, rasa sumpek, judek, sedih. Ning nalikane wonten kahanan ngoten niku Gusti Allah dawuhi kowe kabeh wong sing ana padang mahsyar, ana dina iki sliramu bakal ngerti wong sing paling mulya. Dipotangletaken, "Duh Gusti, pisinten piyantone kang paling mulya?" Gusti Allah dawuh, "Ya iku wong sing gelem seneng nekani majelis-majelis zikir sing ana masjid-masjid." Ping kalih niku. Ping tiga, minimal sak derenge sekawan dosa dinten utawa selapan. Mula nek wong Jawa gawe lapanan kados dalu niki, kados malam napa niki, niku malam napa niki, malam Selasa Legi niku lapanan niku bareng-bareng karo kanca-kancane karo masjid-masjid liyane kumpul tumplek-blek kados ngeten niki, ngatek nggone ora muat turut dalan-dalan turut tegal-tegalan ngeten niki. Niku hadis riwayat Bukhari Muslim, majelis sing ngeten iki dipun padosi dening para malaikat, dipun napolaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dipun suwun badhe dipun kabulaken dening Gusti Allah. Mboten namung sing dikiran, sing pulisi njaga, banser njaga, tukang syuting ora ketengati, insyaallah entuk berkah dzikiran. Amin Allahumma amin. Napa meneh sing jenengan lungguh melu dzikir, sing penting mboten nga mboten nga jenengan wong ngantuk Pak Bu. Enten sing ngantuk. Cobi mang jumeneng tak ndelok. Nah. Jenengan wau nalikane dzikir pur ngedalke swanten apa mboten? Jenengan wong nggih maca Pak. Nggih maca Bu. Saestu. Oh nggih. Lan niku carane mirip Rotibul Hadad nek panjenengan pengin niku kangge gayuh kamulyan kangge thariqah nuju dhateng Gusti Allah niku diwajibke kanggo awake dhewe. Di mulah Habib Abdullah dawuhaken yen wirid iku kanggo gayuh kamulyan donya akhirat diwiridke saben dina nek mae dhewe-dhewe. Mula nalikane bengi kok repot banget utawa keturon ora iso wiridan, niku mangke diganti wonten wekdal siang napa wekdal sanesipun. Niku kangge nglatih supados nafsu kula njenengan sedaya seneng dateng wirid niku wau. Nek njenengan purun nglampahi sing cara nomor kali niki, insyaallah jaminan kula njenengan sedaya nyambung dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenengan meniki dipun sambungaken dening Simbah Kiai Marsam. Dumateng panjenenganipun Maulana Habib Syekh bin Nuh dipun sambungaken dhumateng Habib Nuh, dipun sambungaken dhateng Habib Alwi, dipun sambungaken dhateng Habib Ibrahim, dhumateng Habib Muhammad, Habib Ja'far, Habib Ahmad, Habib Muhammad, Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Insyaallah nyambung dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Garansi. Kinten-kinten jenengan nek pun midhanget ngeten iki pengin mirke saben dinten apa mboten, Pak Bu? Pengen apa mboten? Alhamdulillah. Lah, termasuk roti bul hadat menika thariqahipun ahlul bait. Thariqah niku dalan dos pundi kula njenengan sedaya saged celak marek dhateng Gusti Allah. Ahlul bait niku keturunane Kanjeng Nabi. Loh. Habib Abdullah niku imam ingkang terakhir, mujtahid ingkang terakhir. Lah nek kula njenengan sedaya saben-saben maulidan, saben-saben maca barsanji teng mriku nyuwun Rabbi fangfa nabi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim. Hime niku bali teng Ahlul Baitul Mustofa Tuhuri nek cara basa kitab. Duh Gusti pugi panjenengan paringi kita sedaya kemanfaatan awet berkah saking Ahlul Bait. Mugi kita sedaya menika panjenengan sedaaken nurut turuk Ahlul Bait kok ora gelem melu turuke Ahlul Bait. Panjenengan sedaya mboten mungkin saged mlebet ning alhamdulillah menika dalanipun thariqah ahlul bait sami dugi wonten kersa panjenengan sedaya lumantar panjenengan simbah ke masam jenengan gondeli ampun diculke sarunge insyaallah jenengan selamat mulih donya akhirat. Amin Allahumma amin. Lah nek kula jenengan sedaya angsal sanad rotib saking Habib Syekh bin Nuh menika langsung urut nyabang dateng Habib Abdullah mboten kececer sanese. Sing kula waske sanate niku wau. Saking Habib Syekh, Habib Syekh gurunipun abahipun Habib Nuh. Habib Nuh gurunipun juga abahipun menika Habib Alwi. Habib Ali dateng abahipun Habib Ibrahim. Habib Ibrahim dateng Habib Muhammad. Habib Nuh dateng Habib Ja'far, langsung dateng Habib Muhammad, Habib Ahmad, Habib Hasan, Habib Abdullah Al-Haddad urut mboten nyabang kaduan. Mungkin jenengan sedaya ingkang sampun mirik keterotip angsal saking ijazah utawi sanad sanesipun jenengan namung dugi Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika sakhatika wan nar. Nggih. Memang rotip niku namung dugi niku. Ning nek sing jalan saking sanad saking Habib Hasan bin Abdullah putranipun Habib Abdullah menika ngedalaken rotip ingkang sak badanipun Allahumma inna nas'aluka dipun tambahi syair. Ya alimas sirimina niku ngantos akhir niku syair. Syair niku wau nalikanipun Habib Abdullah ngedalaken rotib wulan poso taun 1771 Hijrah ngantos sak sedonipun mboten nate dipun tinggal. Syairan niku wau. Mulai saking ya alimas sirimina ngantos ya amanal khaifin. Menika syair dungo arufi siir ingkang mboten nate dipun tinggalaken dening Habib Abdullah milai Habib Abdullah ngedaraken rotib sepindahan ngatus piyambakipun menika sedo suwan dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mila saking putranipun Habib Hasan, sanad saking Habib Hasan ingkang dumugi Habib Nuh lan Habib Syekh siir kala wau ugi mboten dipun tinggal akan termasuk ingkang inti napa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha khusnul khatimah. Ya Allah kalian kalimat tauhid la ilaha illallah Rasulullah. Panjenengan sedani kita sedaya kanthi sedo ingkang sae. Nek kula njenengan sedaya bendina mirike latif sampun mirit rotibul hadat. Sampun saben dalu ndonga niku ping 3. Padahal Gusti Allah janji ora bakal ndonga, ora bakal nolak dongane kawula. Nek mulai dalu niki ngantos sedo kula njenengan sedaya saben dalu ya Allah biha, ya Allah biha khusnul khatimah 3 kali. Ping 3. Insyaallah kula njenengan sedaya mangke sida husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mila njenengan sedaya dalu punika ingkang rawuh. Mangke insyaallah secara massal sampun dipun rawuh Habib Syekh sampun dipun ijazahi lek njenengan kersa mirit kiratibul hadat ingkang kados menika wau sanad panjenengan nyambung dateng Habib Syekh lurus langsung dateng Habib Abdullah Al-Haddad. Insyaallah mangke kula njenengan sedaya selamat mulya donya akhirat. Amin Allahumma amin. Pak Bu tak tanglet. Panjenengan nek bar ngeten iki kinten-kinten mulai benjing purun mirip kiratibul hadat napa mboten? Purun napa mboten, Bu? Purun mboten, Pak? Purun mboten, Pak? Purun nggih. Niki kabeh niki sing kula tangleti ya polisine ya bansere padha ae niki. Sami mawon nggih. Jenengan purun apa mboten? Jenengan purun saestu Pak sebelah kanan? Jenengan Pak sebelah kiri? Nggih, alhamdulillah insyaallah jenengan mangke dipun suwi panjenengan simbah Kyai Marsam nginduk dateng Habib Syekh jenengan melu nggih menika bis sing trayek nganggo roti puladat insyaallah enggal nyambung dateng Kanjeng Nabi amin Allahumma amin pun menika sampun janji kula 1800 detik ateges setengah jam ngoten nggih pun saniki sadereng kalau tutup biasanipun kula jak ndonga bareng-bareng dungane dilantari solawat mengki kula solawat sik jenengan nirokke ban iku ndonga ngoten nggih. Allahumma salli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadan abidina go sarang-sarang Allahumma salli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadan abidina ya Allah jamaah nyuwun kesang berkah istiqomah panjang umur seregep ibadah pinaringan husnul khatimah Allahumma salli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadan abidina duh Gusti panjenengan dan dosi jamaah niki lahir batin serono manasaikan suci Allahumma salli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadan abidina amin amin alhamdulillah rabbil alamin nyuwun pangapunten wonten ingkang ketinggalan kalih setunggal mangke nalika mendikir ngen la ilaha illallah la ilaha illallah menika ngendikanipun Habib Abdullah kalih lafadz setunggal nafas la ilaha illallah la ilaha illallah niku kalih lafadz setunggal nafas niku dawuh Habib Abdullah sing kaping kalih nalikanipun dugi nomor kalih dosa ngen ya farijal ham ya kasifal ghom niku jenengan wau ngertos ingkang wonten ngriki sami ndungaken epek-epek tangan tengen dumateng dodo sing kawa sing duk duk duk niku Niku ngendikane Habib Abdullah, nalikane kok maos dikir itu begini ku kok ngoten niku wau, insyaallah kula njenengan sedaya badhe dipun jaga saking kesusahan. Ateges punapa kemawon masalah ingkang badhe nyusahaken kula njenengan sedaya, insyaallah dirampungi dening Allah. Mila nek njenengan mangke wiridan dumugi nomor kalih dosa, epek-epek tangan-tangan didumukke teng dada sing kiwa. Dugi ngen la ilaha illallah kalih lafadz setunggal nafas ngoten niku wau. Terus Fatihahipun ingkang kangge ta'awud namung ingkang wonten pembukaan. Ken Fatihah hadroh kalih akhir mboten kangge ta'awud. Ijazah niku ibarat kunci ngenteni Habib Abdullah. Nek kokean gret ora iso mlebu, kurang gret iso mlebu ning ora iso jeklek. Mula nek njenengan dikir kudu nurut aturan ngoten niku wau cekak semanten. Kirang langkung pangantos ageng-agengipun akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira jazakallahu hasanal jaza. Matur suwun dhateng Al Mukarrom Bapak Kiai Ahmad Sa'ad, pengasuh pondok pesantren Hikmatul Ummah Wonogiri ingkang sampun ngaturaken tausiyahipun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, zikir bersama kulolan pajian sami sampun paripurno, tausiah sudah kita dengarkan bersama-sama. Semoga Allah semakin melipat gandakan rizki dan anugerahnya datang kita sedoyo. Amin amin Allahumma amin. Darah dan daging kita menjadi darah yang baik, daging kita pun tubuh menjadi daging yang baik. Bapak-bapak makatan yang kita mausakan urut rantam ini adicoro kata kelabatan ini pun yang apunten akhiripun kita pungkasi alhamdulillahirrahmanirrahim billahi taufiq wal hidayah akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.